Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwati fid din wa ayyuha talabah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya ketika seorang hamba Allah Jalla wa'az diberi oleh Allah hidayah untuk selalu istiqamah di atas al-haq adalah suatu kemuliaan yang besar dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika menginginkan hambanya itu baik, asalahu. Jadi sahabat bertanya, apa itu asalahu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jawaban Rasul, dibuka bagi dia atau Allah membukakan untuk dia pintu amalan soleh. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala harus berjuang untuk mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita bisa istiqomah di atas al-haq, agar kita bisa beramal soleh. Perjuangan ini melalui sekian tahapan dan sekian hal yang harus diperjuangkan. Ya, perjuangan ini melalui sekian tahapan dan sekian hal yang harus diperjuangkan untuk mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu dia bisa istiqomah di atas al-haq dan dia bisa beramal amalan soleh. Tidak ada kesibukan yang paling mulia yang dengannya seorang muslim itu beribadah kepada Allah yang lebih afdol daripada ilmu din, yang lebih afdol daripada ilmu din, ilmu agama Allah. Itu yang pertama dan paling awal. Sampai Imam Bukhari memberikan bab dalam kitab sahihnya, babul ilmi qoblal qawli wal amal. Dan Allah pun juga berfirman, wa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Bab ilmu dulu, kata Imam Bukhari, sebelum berucap dan beramal. Allah pun juga menyatakan, wa'lam, ketahuilah ilmu dulu, bahwa annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, dan kau minta ampun kepada Allah akan dosa-dosamu. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, itu yang pertama dan paling awal. Dan ketika kita semua dalam keadaan mencari ilmu din, berarti kita sudah diberi hidayah oleh Allah. sudah diberi hidayah Allah dengan mencari ilmu agama Allah ini, dengan menuntut ilmu agama Allah ini. Nah, apa yang sangat-sangat diperlukan dalam menuntut ilmu syar'i? Yang sangat-sangat diperlukan adalah ikhlas. Itu nomor satu dari segala-galanya. Akan menjadi rusak dan tidak berguna. Dan justru malah menjadi bumerang bagi seorang yang menuntut ilmu syar'i ketika tidak ikhlas kepada Allah. Apakah dia tujuannya untuk mencari dunia, niatnya itu, ataukah ingin mendebat ulama tujuannya, ataukah ingin menjatuhkan orang-orang jahil, dan yang selainnya dari tujuan-tujuan yang bukan karena Allah, yang tujuannya bukan ikhlas hanya untuk Allah, tunduk perintah Allah, kewajiban kita menuntut ilmu yang hukumnya wajib, sehingga ikhlas hanya untuk Allah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena itu, maka akan menjadi apa? Bumerang bagi dia dan menjadi masalah besar bagi dia. Di samping tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan menuntut ilmunya ketika tidak apa? Tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah sia-sia, rugi dan menghancurkan dirinya jika tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita juga harus memperhatikan ilmu apa yang kita tuntut. Ini penting. Karena terkadang ada kesalahpahaman dan ketidakfahaman bagi kaum muslimin, yaitu semua ilmu yang dikatakan ilmu, tidak seperti itu. Sehingga ilmu yang lain, filsafat, ilmu ini, matematika umpamanya, bahasa Indonesia, PMP atau apa, atau yang lain. Nah, tidak seperti itu yang memiliki nilai keutamaan dan kemuliaan dan yang wajib dituntut. Bukan itu. Tapi ilmu din. Ilmu din, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, ketika disebut kata-kata ilmu yang memiliki nilai keutamaan dan kemuliaan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka yang dimaksud adalah ilmu din, ilmu kitab wassunnah ala fahmi salafil ummah, ilmu Al-Quran dan sunnah di atas pemahaman salaful ummah. Hadha wal ilm. Yang kedua, yang ketiga, yaitu harus selektif, harus memilih kepada siapa kita menuntut ilmu itu. Jangan salah dan jangan tertipu dengan penampilan. Jangan tertipu dengan penampilan dan retorika dalam berdakwah. Dan jangan tertipu dengan banyaknya umat pengikutnya. Jangan tertipu dengan itu. Sudah digariskan dalam ayat maupun hadis yang sahih. Sudah diajarkan, tentu memilih guru, ustadz kalau bahasa kita, atau syekh, pengajar, pendidik yang ahlus sunnah, yang menyeru kepada Al-Quran dan sunnah di atas pemahaman salaful ummah dan lurus dia manhajnya. Itu sudah. Tidak ada tawar-menawar dalam perkara ini. Takarannya, timbangannya itu adalah Al-Quran dan sunnah di atas pemahaman salaful ummah. Akhlaknya baik, manhajnya baik, dan seterusnya. Makanya kata Muhammad bin Sirin, Beliau menyatakan, inna hadzal ilma dinun. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama. Maka kalian harus melihat dengan siapa kalian mengambil agama kalian. Bukan sembarangan pengajar, bukan sembarangan ustadz, bukan sembarangan da'i. Sehingga mengatakan tidak apa-apa, yang penting isinya nanti kita filter. Tidak seperti itu. Tidak ada salafnya yang demikian. Boleh ke sini, boleh ke sana. Yang baik-baik kita ambil, yang jelek kita buang. Tidak seperti itu. Tidak ada satupun kaul ulama ahlus sunnah yang seperti itu. Silakan ngambil ke siapa saja, yang baik diambil, yang jelek buang. Tidak ada. Tidak ada. Sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in, sampai detik ini. Nah, tidak ada yang menyatakan boleh mengambil ilmu atau belajar talakil ilm, mulazamah dengan siapapun tafadhol. Nanti yang baik diambil, yang buruk diambil. Tidak ada yang demikian. Maka harus selektif sedini mungkin. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka kita harus betul-betul memerangi apa agar dapat hidayah? Memerangi nafsu kita. Agar kita dapat hidayah dari Allah, nafsu kita harus kita perangi. Karena nafsu itu selalu menyeret pada kemaksiatan kepada Allah. Dan memerangi hawa. Hawa yang akan menyeret kepada pemahaman yang menyimpang. Paham yang batil. Sempalan-sempalan, sakta-sakta, aliran-aliran yang menyimpang itu hawa. Mengantarkan ke sana. Yang mengikuti hawanya. Ini perangi. Untuk kembali kepada Al-Quran, sunnah, ala fahmi salafil ummah. Kembali pada Al-Quran dan sunnah. Di atas pemahaman salaful ummah, terus itu. Yang harus kita perjuangkan sampai akhir hayat kita. Dan memerangi syaitan. Untuk mendapatkan hidayah dari Allah, mengurangi apa? Syaitan. Karena setan selalu mengajak pada kejelekan. Itu pasti. Nah, langkah-langkah syaitan itu diantaranya adalah segala yang wajib dan yang baik, yang sunnah, yang syar'i, itu upaya syaitan bagaimana hamba Allah untuk meninggalkan. Sebaliknya segala yang haram, maksiat, dimurkai oleh Allah, dosa, bagaimana syaitan berupaya maksimal agar orang-orang menjalankan itu. Nah, sehingga sesuatu yang baik, yang sunnah, yang syar'i dikemas oleh syaitan tampak jelek, tampak buruk. Nah, dengan cara apapun, itu langkah-langkah syaitan. Sehingga orang-orang meninggalkan semua. Meninggalkan sunnah, meninggalkan yang baik, meninggalkan yang mulia, meninggalkan pahala. Kenapa? Karena terperdaya oleh kemasannya syaitan. Langkah-langkah syaitan. Itu eksklusif. Itu sakit. Itu ketat. Seperti itu. Itu anggap benar sendiri. Itu. Ditakut-takuti, diisukan dan dikemas kayak berat, kayak susah, kayak seperti itu. Maka orang pada meninggalkan semua. Padahal itu sunnah, itu syar'i, itu baik, itu mulia, itu dapat pahala ketika ikhlas. Sirna itu semua. Dan syaitan juga demikian, sesuatu yang jelas-jelas buruk, jelas-jelas maksiat kepada Allah, jelas-jelas dosa, jelas-jelas melanggar syariat, jelas dikemas tampak baik. Sehingga orang berbondong-bondong ke situ. Bergegas-gegas menuju tadi itu. Yang maksiat, yang fitnah, yang syirik, yang ini. Kenapa? Karena dikemas baik. Masa salah. Ya terus orang-orang pada salah semua. Saya Indonesia ini salah semua. Sesat semua. Bid'ah semua. Maksiat semua. Tuh banyak pengikutnya. Tuh banyak da'inya. Tuh. Seperti itu. Akhirnya mereka terjerembab kekubangan itu. Ini kemasannya syaitan. Ini sebab-sebab mendapatkan hidayah harus merangi itu. Merangi hawa nafsu, merangi syaitan, dan memerangi dunia. Jihadud dunia. Jangan sampai kita ini hidup di dunia ini meyakini tinggal selama-lamanya. Itu enggak mungkin. Enggak mungkin, mustahil. Kita semua pasti mati. Hanya nunggu giliran, nunggu waktu, takdir Allah. Bisa yang muda lebih duluan, bisa yang tua duluan meninggal. Itu rahasia Allah. Yang pasti kita bakal menyusul. Bakal mati. Ini yang pasti. Berarti bagaimana? Nah, jika itu yang kita yakini dan kita betul-betul upaya untuk mengamalkan itu, maka jangan tertipu dengan gemerlapan dunia. Jangan menjadikan dunia ini menjadi penyebab kita lalai zikir kepada Allah, kita lalai ibadah kepada Allah, kita lalai thalabul ilm, kita lalai berbakti pada orang tua. Ini yang sekarang kita akan bahas. Nah, ketika keempat-empatnya itu dia berhasil memperjuangkan dan diberi hidayah oleh Allah taufiknya untuk berjuang dan betul-betul dia realisasikan, maka dialah yang berhak mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, orang yang paling besar hidayahnya dari Allah adalah orang yang paling besar perjuangannya dalam meraih hidayah tersebut. Di empat poin ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula, ketaatan kita kepada orang tua kita itu bagian dari ibadah. Dan hukumnya wajib. Enggak ada khilaf. Tidak ada satupun dari ulama ahlu sunnah dulu sampai detik ini menyatakan hukumnya sunnah. Mustahab, tidak ada. Wajib dalam perkara yang baik. Wajib dalam perkara yang baik. Bahkan kewajiban itu sangat ditekankan setelah tauhid kepada Allah. Bahkan kewajiban itu ditekankan setelah tauhid kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, langsung wa bil walidaini ihsana. Naam. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Waqadha Allah subhanahu wa ta'ala qadha qadha'an diniyan wa amara amran syar'iyan. Nah, Allah memutuskan, memerintah dengan perintah agama dan perintah syar'i. Nah, ketetapan Allah secara agama dan perintah Allah secara syar'i, apa itu? An la ta'budu illa iyyah, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Naam. Begitu. An la ta'budu ahadan min ahlil ardi wassamawati al-ahya wal-amwat. Kata As-Sa'di rahimahullah, agar kalian jangan sampai beribadah kepada satupun di muka bumi ini, di langit-langit, yang hidup maupun yang mati, illa iyyah, kecuali hanya kepada Allah Al-Wahidul Ahad As-Samad, hanya kepada Allah yang Maha Satu, yang tempat bersandar. Lahu kullu sifatin jamal, yang Allah memiliki sifat maha sempurna. Naam. Ini. Kemudian apa? Wabil walidaini ihsana. Setelah Allah sebutkan tentang hak Allah, perhatikan kewajiban kita kepada Allah. Kemudian Allah sebutkan hak kedua orang tua. Kewajiban kedua orang tua kita. Bagaimana? Wabil walidaini ihsana. Dan Allah menetapkan secara syar'i dan perintah agama ini dari Allah, agar berbakti kepada kedua orang tua. Naam. Ahsinu ilaihima bijami'il wujuhil ihsan al-qawli wal-fi'li. Naam. Kalian hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua kalian dengan seluruh sarana dan prasarana kebaikan. Apakah itu ucapan atau perbuatan? Kenapa demikian? Li'annahuma sababu wujudil abad. Karena kedua orang tua ini merupakan sebab terlahirnya kita. Maka suatu yang sangat tidak masuk akal, apalagi secara syar'i pasti melanggar dan tidak masuk secara akal sehat dan secara nalar, secara pikiran, secara sosial, secara apapun. Kalau anak itu durhaka kepada orang tua, tidak masuk akal. Syar'i apalagi. Dan sangat jelek dan buruk kalau ada anak durhaka kepada orang tua. Keburukannya itu, kejelekannya itu setelah syirik kepada Allah. Bayangkan antum. Bukan masalah main-main ya, ikhwan. Keburukannya, kejelekannya itu setelah syirik kepada Allah. Tauhid kepada Allah. Wa'ada ya, ikhwan. Naam. Walahuma minal mahabbah lil walad wal ihsan ilaihi wal qurb ma yaqtadi ta'akkad al haq wa wujubul bir. Naam. Dan kedua orang tua itu kasih sayang kepada anaknya, sayang, berbuat baik terus dan dekat kepada anaknya. Antum bayangkan sekarang bagi yang punya anak, fadl, direnungkan, diresapi. Ya apa antum kepada anak antum, terutama ibu? Diapakan oleh sang ibu anak itu. Mulai di dalam kandungan sampai lahir. Sampai anak-anak usia 7 atau 8 tahun. Diapakan oleh orang tuanya, oleh umiknya terutama. Berat. Yang mengatakan berat bukan kita. Apa artinya kita? Yang nyatakan berat itu Allah Rabbul Alamin. Naam. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka kita tidak pantas sekali secara apapun durhaka pada orang tua kita. Sebagaimana mulianya kita ketika kita taat dan birrul walidain dalam perkara yang baik dengan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. imma yablughanna idzakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ketika kedua orang tua kita ini sudah mencapai usia lanjut, udah tua, atau salah satunya udah lemah, kekuatan berkurang, nah sehingga perlu kelemah lembutan dari kita sang anak, perlu kebaikan dari kita sang anak, perlu perhatian dari kita sang anak, dan perlu kebaikan dari kita sang anak. Kondisi seperti itu kata Allah, fala taqul lahum uffin. Jangan kau berkata uff. Jangan. Ini menyakiti orang tua yang paling rendah mengatakan uff. Bentuk menyakiti orang tua yang paling rendah adalah mengucapkan hiss ke orang tua. Naam. Artinya apa? Maknanya apa? La tu'zihima adna aziyatin. Jangan kau sakiti kedua orang tua kali kamu dengan cara yang paling rendah apapun dan paling kecil apapun. Jangan. Itulah. Wadah ya ikhwan. Naam. Wala tanharhuma. Dan jangan kau menghardik. Jangan kau berbicara kepada orang tua kalian dengan pembicaraan yang kasar. Uf, itu aja gak boleh. Apalagi menghardik. Mengucapkan kata-kata yang kasar. Apalagi kasar, kotor lagi. Na'udzubillah min dzalik. Lebih buruk dan jahat lagi membunuhnya. Dan ini menimpa pada orang-orang yang berpemikiran khawarij. Menimpa ini kepada orang-orang yang berpemikiran khawarij. Yang membunuh orang tuanya dan kerabatnya. Karena diyakini kafir atau tidak sama dengan manhajnya dia. Dengan teganya dibunuh. Bukan kejam saja, tapi jahat dan biadab. Anak membunuh orang tua dengan tujuan agar cepat mendapatkan harta waris. Justru anak itu secara syar'i gak dapat harta waris. Anak yang membunuh orang tuanya demi untuk segera mendapatkan harta waris, justru anak itu gak dapat secara syar'i. Ketika dia ngambil, dosa dia. Bukan masalah remeh ya ikhwan. Laisa amruha bihayyin. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa kullahuma qawlan karima, kata Allah. Dan ucapkan kepada kedua orang tua kalian dengan lafaz yang sejuk, yang lembut, yang indah, yang baik, yang menenteramkan itu. Itu kewajiban perintah Allah. Wakul, ucapkan oleh engkau, kata Allah ini. Firman Allah, perintah Allah. Gitu loh. Ucapkan engkau kepada kedua orang tua kalian dengan ucapan yang karim, lembut, sejuk, tentram. InsyaAllah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Di ayat lain Allah sebutkan, wa wasainal insana biwalidayhi. Naam, hamalathu umhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Di surat Luqman ayat ke-14 kata Allah, "Wa wasainal insana." Kami wasiatkan, kami perintahkan kepada seluruh manusia untuk menegakkan hak Allah, yaitu meninggalkan syirik dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memerintah Allah, Allah memerintah untuk menegakkan hak kedua orang tua. Perintah Allah untuk menegakkan hak kedua orang tua, yaitu wawasainal insan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Apa perintah Allah kepada manusia ini terkait kedua orang tuanya? Wa bil walidaini, yaitu memerintah untuk berbuat baik dan birrul walidain. Nah, birrul walidain kan seperti itu. Nah, kenapa demikian? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ini yang harus kita camkan betul masalah ini. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Karena ibumu yang mengandung kamu. Ya. Kamu ada di perut ibumu, dalam kandungan ibumu itu wahnan ala wahnin, masyakoh ala masyakoh. Entah ya apa terjemahannya ini, kalimat ini. Masyakoh saja sudah berat, sudah susah payah, berat susah payah di atas berat susah payah lagi. Apa ada orang tua yang hamil mulai dari awal sampai melahirkan, anak hamil tenang, tentram, enak, enggak ada. Yang ada ini Allah yang nyiptakan kita semua, yang nyiptakan wanita juga itu loh. Kita semua diciptakan oleh makhluknya manusia ini. Wahan ala wahan ini itu firman Allah, bukan ucapan manusia. Berarti pasti susah payah, pasti sengsara, capek. Yeah. Masyakoh ala masyakoh. Dan itu tak kata saya tambah lagi. Masyakotun ala masyakotin falatazalu tulakil masyak. Jadi kalau diterjemahkan panjang ini kalimatnya. Sudah susah payah capek, di atas susah payah capek, terus menerus capek, susah payah seperti itu. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah terus apa? Memang kalimatnya kayak gitu. Kata Syekh. Masyakotun ala masyakotin falatazalu tulakil masyak. Tazalu, ya zalu, antum kan tahu. Apa kalimat itu? Maknanya senantiasa. Nah. Mazala mafati manfaqa itu kan saudaranya itu. Dalam ilmu nahu. Senantiasa dia tulakil masyak. Jamak. Dari masyakoh masyak. Terus menerus dia mendapati gitu. Kesusahan seperti itu. Naam, wa ta ikhwan. Naam. Maka barakallahu fikum min hinin yakunu nutfah. Terus itu mulai nutfah. Kemudian mulai hamil kedua itu sudah saat pertama bulan dua itu sudah mulai lemah sudah, mulai sakit sudah. Terus berat sudah. Nah, terus takutnya terus sakit-sakit sampai melahirkan. Itu taruhannya nyawa sudah. Sudah kalau sama itu taruhannya nyawa sudah. Berapa banyak orang yang meninggal ketika melahirkan? Takdir Allah tentunya. Karena beratnya, sakitnya. Lah ya, seperti ini apa pantas Ya apa baik menurut akal saja dulu. Kalau syariat pasti jeleknya. Durhaka pada orang tua. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini semua menghasung bagi kita agar kita ini betul-betul hati-hati dan betul-betul koreksi dan betul-betul perhatian dalam bab ini. Kita sedih. Kita sedih. Dan betul-betul pilu dan betul-betul ngelus dada, kata orang Jawa. Di satu lingkungan, itu menurut info dari pengurus dakwah di lingkungan itu, 60% anak itu membangkang ke orang tuanya. Ini ahlus sunnah. Bangkang. Ngomongnya ke anak. Bangkang, Ustaz. Orang tuanya kalah, Ustaz. Gitu. Dan terus, mau diterjemahkan apa ini? Kata-kata itu. Fatal belum terjemahkan. Sekitar berapa? 60%. Ya apa? Kes ini. Apa ini? Bagaimana ini? Kita hanya nangis dan sedih. Allah. Kok diajak baik kok enggak mau? Dididik baik kok enggak mau? Apa ini? Gitu loh. Ada apa ini? Kok milih jelek gitu loh? Milih bangkang ke orang tua? Milih durhaka gitu loh? Apa ini? Nah, ana mendengar itu, ya Allah. Kan minta arahan, kita mikir dulu. Sampai kayak gitu. Kef ini. Ada apa ini gitu? Ajib. Suatu yang gak mungkin, gak terjadi gitu loh. Tapi cuat ini. Nyata. Nyata gitu. Bukan, ini pengurus yang tahu kondisi. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Wa fisaluhu fi amain. Ketambahan lagi. Sudah hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Udah hamilnya itu orang tua kondisi sangsara di atas kesengsaraan. Wa fisaluhu fi amain. Kemudian disapihnya selama 2 tahun lagi. Mulai lahir, udah melahirkan sengsara, setelah itu sampai 2 tahun disusui terus. Nah, ya sudah, bagaimana kondisinya? Nah, sampai kata Syekh, biman tahammala ala waladi hadhi syada'id. Begitu. Jadi bukan syadid, syada'id. Wazan mafa. Sigot muntahal jumuk. Nah, sigot muntahal jumuk. Mafa'ilah. Ya kan, mulai hamil sampai melahirkan sampai 2 tahun itu ibu mengalami syada'id. Tadi masyaku ala masyakutin la tazalu tulakil masyak, kemudian sampai 2 tahun ya kan Setelah lahir 2 tahun itu mendapati syadaid. Sesuatu yang berat juga, syadid. Iya kan? Coba. Nah, sudah seperti itu, ya kan? Udah mengalami sengsara kayak gitu berat dan seterusnya itu ma'asyiddatil hub. Bayangkan antum. Udah seperti itu, kasih sayangi ibu kepada anak tadi itu sangat gitu loh. Bukan diterantarkan, wis kamu sini aja. Dipukuli, enggak. Bayi baru lahir itu sampai 2 tahun itu sangat disayang. Sangat disayang. Udah sengsara gitu, masih sangat disayang anak itu. Bahasanya begitu terus kalau ditimpa apa coba? Ma'asyiddatil hubbi. Ma'asyiddatil hubbi. Nah, seiring dengan apa? Sangatnya cinta kepada anak itu. Wis sayang betul gitu loh. Sayang betul. Nah, begitu. Apakah yang seperti ini masih mau bertanya apakah anak harus berbuat bakti kepada orang tua, Ustaz? Pertanyaannya salah. Ustaz, apakah anak berbakti pada orang tua? Ini pertanyaan salah. Nah. Yang betul bagaimana pertanyaannya? Nah, Ustaz, kan berbakti pada orang tua wajib hukumnya. Itu pertanyaannya. Nah, kalau ada masalah seperti ini, Ustaz, mana yang didahulukan? Itu pertanyaan. Genah. Dari awal sudah ngomong, Ustaz, kan birrul walidain wajib hukumnya. Ustaz, kan taat pada orang tua dalam perkara baik, hukumnya kan wajib, Ustaz, ya. Nah, kalau ada masalah ini, mana Ustaz yang didahulukan ketika harus kita jalani salah satunya ketika itu? Baru pertanyaan. Kalau apakah anak harus berbuat baik orang tua, Ustaz, itu salah. Inggir. Jangan tanya itu, antum belajar lagi. Wadah ya ikhwan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimahullah. Di ayat lain Allah menyatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Naam. Tadi telah disebutkan ya. Mirip dengan di atas wasanil insan itu. Naam, dan di atas disebutkan tadi. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam perkara ini di surat Al-Isra yang ayat ke-24 wahfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira wahfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah, hendaklah engkau tawadhu, rendah diri kepada kedua orang tuanya, naam, dalam rangka kasih sayang dan mengharap pahala dari Allah, bukan karena takut kepada orang tua dan bukan karena mengharap pemberian orang tua, bukan. Dia menghormati orang tua, rendah diri, janah bahunya ditundukkan tidak sampai sedikit rukut, naam, menghormatilah, rendah diri. Itu karena kasih sayang dan karena ingin dapat pahala dari Allah, bukan karena takut ke orang tua atau sungkan, bukan pula agar diberi sesuatu oleh orang tua, bukan, mengharap pahala dari Allah seperti itu. Naam, wadah ya ikhwan. Naam. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan doakan orang tuamu, doakan. Doakan kepada orang tuamu untuk enam agar diberi rahmat oleh Allah dan hidayah dan taufiknya baik ketika hidup maupun ketika meninggal sebagai bentuk balasan kamu kepada kedua orang tua kamu ketika mendidik di waktu kecil. Kama rabbayani shaghira. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ayat tadi yang dibahas dari awal sampai barusan ini sungguh merupakan koreksi total bagi kita. Koreksi total bagi kita, kita termasuk yang mana? Jawabannya ayat tadi. Tentu kalau kita termasuk yang abai, yang kurang perhatian, segera istighfar kepada Allah dan bertobat dan segera bangkit. Itu yang harus kita segera lakukan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahakkun nasi bi husni suhbah?" Siapa sih ya Rasulullah orang yang paling berhak untuk saya perlakukan baik? Maka Rasul menjawab, ummuka, summa ummuka, summa ummuka, ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, summa abuka, summa adnaka, adnaka, kemudian ayahmu, baru di bawahnya lagi. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini gamblang. Nah, tidak usah dibaca syarahnya, sudah jelas. Hanya saja biar tidak salah paham, kita baca. Agar kita terbimbing dengan bimbingan ulama. Agar tidak salah paham. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-um. Sekarang al-um. Kenapa Rasulullah ulang tiga kali? Ummuka, summa ummuka, summa ummuka. Naam. Al-ummu hiya mahallul bir wal ikram. Wahya ramzut tabhiyah wal fida wal tuhr wal niqa. Suf. Masya Allah. Naam. Wahi al-asal alladhi yatasharrafu bihal walad wa ahakun nas bisuhbatih. Ibu itu tempat untuk berbuat baik dan memuliakan. Dia adalah ramzut tabhiyah, simbol perjuangan, simbol pengorbanan. Dan simbol kita ini harus menebus, membalas dengan birrul walidain akan kesusahan, kecapean dan kebaikan kedua orang tua kita. Wattuhr dan simbol kesucian dan simbol kebersihan, jernih, niqa, naki. Itu ibu. Dalam tatanan, yaitu tatanan apa? Tatanan birrul walidain. Nah, dan dia merupakan asal yang seharusnya seorang anak itu memuliakan dan paling berhaknya manusia untuk diperlakukan baik. Itu ibu. Baru setelah itu ayahnya, naam. Dalam riwayat lain disebutkan, rojul tadi yang tanya itu kepada Rasulullah, ya kan, qala rajulun itu dia adalah Muawiyah ibn Haidah radhiyallahu anhu. Siapa dia? Muawiyah ibn Haidah radhiyallahu anhu, dia adalah kakeknya Bahas bin Hakim, sahabat Nabi juga, Bahas ibn Hakim radhiyallahu anhu. Naam, tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan tadi. Naam, ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, dari sini apa kira-kira yang harus kita sampaikan, apa yang harus kita terangkan? Oh, kalimatnya jelas. Naam, kalimatnya apa? Jelas. Ayat tadi dijelaskan, syarahnya, tafsirnya dijelaskan. Tapi labas. Perlu diketahui, innama huwa ta'kid ala idhami haqqil Ini merupakan ta'kid. Penekanan betapa besar haknya ibu. Naam. Wa la'alla dhalika likasrati afdhaliha ala waladiha. Naam. Wa qafrati ma tahammalathu minal mata'ib al-jasimah an-nafisah athna'a hamliha bihi wa wadha'aha wa arda'aha lahu wa khidmatiha wa syafqatiha alaih. Tuh. Nah, kenapa demikian? Karena betul-betul sangat banyak kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Dan banyak sabar menanggung mata'ib. Jamak lagi, mafa'il lagi. Dari ta'ab. Cuapek, cuapek, cuapek. Begitu. Yang jelas-jelas jasimah. Capek yang berat. Nah, sudah. Dan capek-capek yang betul-betul berat dicampur kasih sayang. Bayangkan antum ya, apa kira-kira ini? Naam. Dan betul-betul capek secara fisik sesungguhnya gitu. Sesungguhnya fisiknya capek betul. Seperti yang anak katakan tadi bahwa berapa banyak orang ibu melahirkan mati, meninggal. Hamil meninggal, melahirkan meninggal. Karena memang capeknya nafsiyah, jiwanya memang capek, jasadnya capek sungguhan. Pikiran jangan ditanya. Ya apa ya pantas. Nah, orang itu berbuat jelek pada orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, tadi kan disebutkan. Birrul walidain itu bil qauli wal fi'li. Ya kan? Dengan ucapan dan perbuatan. Dan uququl walidain pun juga demikian, bisa dengan perucapan, bisa dengan perbuatan. Wadah ya ikhwan. Naam. Sedemikian kondisinya orang tua tersebut. Ketika kita melihat dan ketika kita memahami tadi, maka kita harus merenung lagi. Ya Allah, termasuk yang mana anak ini? Saya ini termasuk yang mana? Langsung kita putuskan. Masih belum birrul walidain anak ini. Masih jauh. Masih kurang. Itu lebih enak. Agar lebih semangat lagi. Dan nambah dan berjuang lagi. Ingat, birrul walidain dengan ucapan dan dengan perbuatan. Uququl walidain, durhaka kepada orang tua juga dengan ucapan dan perbuatan. Naam, jaa rajulun. Jaa rajulun dalam hadis dari Abdullah bin Amr yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Adabul Mufrad Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayyi'uhu 'alal hijrah wa tarki abawahi yabtian. Faqala irji' ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin berbaiat untuk hijrah, jihad dan seterusnya. Kondisi orang ini meninggalkan kedua orang tuanya, nangis. Nah, mau berangkat hijrah, nangis. Wadah. Datang kepada Rasul, tanya, apa kata Rasulullah? Irji ilaihima. Ayo. Balik, balik, balik. Kau kembali, katakan ke kedua orang tua kamu. Abhikhuma kama abgaitahuma. Bikin ayah dan ibumu tertawa seperti kamu bikin orang tuamu menangis. Ayo. Balik sana. Balik sana. Bikin ketawa seperti yang kau telah bikin nangis keduanya. Ini. Mau disarah bagaimana lagi? Mau diterangkan apa lagi? Sudah jelas terjemahannya. Sudah jelas haditsnya. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tapi labas. Naam. Labas. Nah, agar kita tahu bahwa ini jihad, ini hijrah bukan kondisi yang fardu ain bagi dia. Hijrah bukan yang fardu ain bagi dia. Ketika itu maka ba'dal inqita fariidatul hijrah, setelah selesai kewajiban hijrah, dia tanya kepada Rasul seperti itu. Ya apa ya Rasulullah, ana ingin baiat untuk hijrah tapi kedua orang tua ana menangis. Enggak setuju gitu loh. Nah, makanya kata Rasulullah sedih gitu ya, berpisah dengan anaknya, nangis dia. Nah, walhasil enggak suka, enggak maulah dia hijrah kondisi seperti itu. Nah, bisa jadi juga karena memang anak ini menjadi tulang punggung orang tuanya gitu. Menjadi tulang punggung orang tuanya begitu. Makanya kata Rasulullah, ayo kembali kamu. Nah, dan bikin ketawa seperti kamu bikin nangis dia. Artinya apa? Masukkan rasa senang. Jangan sampai dipahami leksikal dalam pengertian. Ketika dia, misalnya ada kasus. Ini misal. Pak, Bu, aku mau kerja di Jawa. Ini yang orang luar Jawa. Yang dari Jawa, luar Jawa. Kok ada pekerjaan enak di sana? Nangislah orang tuanya. Dia ingat. Sehari dua hari dia mikir, ya Allah, kenapa orang tua anak nangis ya? Dia berusaha introspeksi diri. Buka buku, buka kitab. Oh, waduh. Iya ya. Hadis ini, ketika salah seorang minta untuk hijrah, baiat, kemudian nangis kedua orang tuanya, Rasul kembali bikin ketawa seperti kamu bikin dia nangis. Nah, itu dia sadar setelah 2-3 hari datang ke orang tuanya. Maunya dia mau membatalkan gak jadi ke Jawa atau gak jadi keluar Jawa karena ingat hadis ini gitu. Datang ke orang tuanya, Pak, Bu, atau Abi, Umi, aku gak jadi kerja di luar Jawa. Bagi yang di Jawa, bagi yang di mana, yang di luar Jawa, gak jadi di Jawa kerja. Ibunya gak ketawa-ketawa. Ibunya gak ketawa, diem aja. Duh, ya apa ini? Kata dia, duh, paya ini, melanggar ini anak ini. Terus, ya Rasul suruh bikin ketawa. Begitu. Ibunya enggak ketawa-ketawa. Bu, aku enggak jadi berangkat kerja. Pak, aku enggak jadi berangkat kerja. Oh iya. Ya alhamdulillah kalau begitu. Duh, ya apa ya kok gak nangis yo. Ya, ini kan harus dia menginginkan nangis gitu loh. Sampai wah, Bu, Umi, api nangis antum. Nangislah kalian. Enggak gitu. Enggak. Iya, enggak ngomong sampai bentak-bentak malah tambah salah kabeh. Kalau dia mau tambah masalah, ya sudah. Yang penting masukkan rasa senang dia. Oh, gitu nak ya. Alhamdulillah kalau gitu. Sudah nyari di sini aja pekerjaan. Api dan Umi mendoakan biar kamu bisa sama Umi Api dan memperhatikan adik-adikmu di sini. Mereka sedang belajar, nyari ilmu. Abi dan Umi sudah tua. Kamu yang harus menjaga adik-adikmu. Karena kamu paling tua, nak. Kamu dapat ilmu. Ayo bekerja di sini aja. Apa yang bisa kamu tahu dakwah di sini. Itu sudah sejuk, sudah. Sudah sejuk. Sudah, alhamdulillah. Nah, tidak perlu harus sampai ketawa. Wah, wah, wah, wah, wah, wah. Tidak harus demikian. Itu yang penting. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan perlu kita ketahui juga bahwa naam, hal ini juga menjadi koreksi kita. Jangan sampai egoisme kita yang istilahnya ego-ego yang ego yang brutal atau yang enggak bagus itu menjadi penyebab orang tua kita murka ke kita. Gitu loh. Jangan sampai. Kalau kita punya keinginan sesuatu yang sifatnya mubah atau duniawi, orang tua kita enggak suka, ya kita sampaikan dengan cara yang baik. Jangan frontal. Musyawarah sampai mencapai kesepakatan. Ya sudah. Kalau sudah sepakat, holas. Alhamdulillah jalani. Mana yang disepakati? Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ada hadis akhar ya. Akhar di sahabat. Jadi disebutkan di sini Syekh Al-Albani mensahihkan dalam Adabul Mufrad dari Taisalah ibn Mayas, ibn Mayas. Kata Taisalah ibn Mayas, kuntu nam radhiyallahu an wa rahimahullah. Kuntu ma'an najadat. Kuntu ma'an najadat. Najadat itu orang-orang Khawarij. Waktu itu memerangi Khawarij. Waktu itu fa'asabtu dzunuban. Aku merasa berbuat dosa. Aku yakin aku berbuat dosa ketika itu sudah. La araha illa minal kabair. Aku meyakini dosa yang aku lakukan itu termasuk dosa besar. Fa dzakartu dzalika li Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Maka aku sebutkan dosaku itu, aku sampaikan ke Ibnu Umar. Yang aku yakin itu dosa besar, aku sampaikan ke Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Naam. Qala ma hiya, kata Ibnu Umar, apa itu dosa apa yang kamu lakukan kok kamu meyakini besar? Kultu kaza wa kaza. Aku berbuat demikian, demikian, demikian. Terangkan secara lengkap, detail. Kata Ibnu Umar, laisat hadhihi minal kabair. Itu tadi bukan kabair. Yang kau lakukan itu bukan dosa besar. Bukan. Dosa besar yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kabair itu dosa yang ada ancamannya dalam syariat dan dosa yang ada hukum hadnya. Dosa yang ada ancamannya dalam syariat dan ada hukum hadnya. Bisa besar. Naam. Hunna, kata Ibnu Umar, tis'ul kabair. Ini juga bukan berarti hanya 9, tapi Ibnu Umar menyebutkan di sana ada 9 dosa-dosa besar. Pertama, syirik kepada Allah, al-isyraku billah. Yang kedua, qatlu nasamah, membunuh jiwa yang Allah haramkan. Yang tidak halal dibunuh, dibunuh. Itu qatlu nasamatin. Yang kedua, wal firaru minaz-zuhuf. Ketika perang sedang berkecamuk, dia lari, mundur ke belakang. Bukan dalam rangka siasat, tapi pengecut. Ini dosa besar. Yang ketiga, qadful muhsanah, menuduh orang berbuat zina dalam keadaan dia tidak berbuat zina, tanpa bukti. Yang keberapa berarti? Kelima adalah aklu riba, makan harta riba. Yang keenam, wa aklu malil yatim, makan hartanya anak yatim. Suf, dengan cara yang batil. Anak yatim enggak ada walinya kan, enggak ada penolongnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika diamanai harta anak yatim, hati-hati. Hati-hati apa? Hati-hati dosanya. Kalau tidak amanah, dosa besar masalahnya. Ustaz, bagaimana kalau misalnya anak ya, ada keponakan, dia meninggal abinya, kemudian yatim dia, kemudian hartanya diamanatkan ke anak untuk dipekerjakan. Boleh. Untuk dia apa? Dipekerjakan. Boleh. Dimusyawarahkan dengan keluarganya dia, sepakat, iya, dipekerjakan, bagi hasil 70-30 umpamanya. Dari labanya 70 misalnya yang ngerjakan, 30 yang anak yatim bersih. Adatnya seperti itu misalnya, sudah enggak apa-apa. Halal. Sah. Jika memang demikian adatnya. 50-50 ya 50-50, silakan. Sah. Hasilnya, labanya. Yang dilarang itu makan harta anak yatim dengan cara yang batil. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, wa ilhadun fil masajid. Ilhad fil masajid itu merusak masjid tanpa ada uzur apapun, dirusak. Dan mengisi dengan isian syirik, bid'ah dan maksiat kepada Allah. Makanya kata Allah dalam Quran, "Waman azlamu mimman mana'a masajidallah an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha." Ini firman Allah. Siapa yang paling zalim, kata Allah? Artinya ini orang paling zalim, ya sudah, kan sudah kayak gitu berarti dosa besar. Daripada orang yang menghalang-halangi zikir di masjid-masjid Allah. Taklim di masjid-masjid Allah dilarang. Taklim yang benar, yang genah, yang sesuai dengan sunnah. Nah, dan berusaha merusak masjid. Nah, merusak masjid itu maknanya hissi dan maknawi. Hissi, ya bangunannya dirobohkan tanpa ada renovasi, perbaikan, tanpa ada itu. Murni memang sengaja merusak. Ini haram, dosa besar. Atau masjid, rumah Allah diisi acara-acara maksiat kepada Allah, bid'ah atau syirik, wal'iyadu billah. Nih. Nah. Kemudian yang berikutnya, waladhi yastaskhiru ada dua makna yang disebutkan oleh para ulama. Yastaskhiru, yaitu mencerca, mencaci maki, merendahkan dan membusungkan dada. Iya. Sombong berarti kepada orang lain. Itu makna yang pertama. Yang kedua ada lafaz lain bukan kho tapi sin ha yastashiru dari kata-kata sihir. Dipraktek sihir. Praktek sihir na'udzubillah min dalik. Dan yang semisalnya pokok bab sihir na'udzubillah min dalik. Dan yang keberapa? 9 ini syahidnya. Buka'ul walidain minal uquq. Buka'ul walidain minal uquq. Anak yang membuat kedua orang tuanya nangis minal uquq. Dari perbuatan durhaka. Ini. Hati-hati nih anak-anak ini. Antum tak nasihati sekarang. Seperti ana menasihati anak-anak. Jangan sekali-kali antum ini malas belajar. Melanggar peraturan ma'had. Mengganggu yang lain. Malas ibadah. Malas murojaah. Yang dengan perbuatan itu orang tua antum susah, sedih, menangis karena ulah antum itu, maka itu durhaka pada orang tua. Hati-hati. Dan itu yang anak nasihatkan untuk anak-anak. Semoga Allah jaga anak-anak dan antum sekalian. Sebagaimana ketika antum mondok ini, belajar ini, ya, rajin, baik ibadahnya, murojaahnya, ikhlas karena Allah. Terus upaya maksimal, baik terus, murojaah terus baik, mengikuti peraturan dan sebagainya. Sehingga kedua orang antum itu tenteram, sejuk, bahagia, itu termasuk birrul walidain. Termasuk berbakti pada kedua orang tua. Hati-hati. Camkan ini. Dan kebahagiaannya, pahalanya itu untuk antum. Yang ikhlas karena Allah. Ketika talabul ilm dan ketika birrul walidain. Semoga apa yang ana sampaikan tadi bermanfaat bagi ana pribadi terkhusus dan antum sekalian. Itu yang kita sampaikan, insyaallah kita lanjutkan nanti badal maghrib biiznillah, yaitu kita harus menjaga aset-aset kita termahal, anak-anak kita. Kita harus jaga pelihara agar berharga dunia akhiratnya anak-anak kita ini. Nah, menjadikan apa? Harta kita termahal. Nah, sehingga kita harus jaga. Bagaimana jaganya? Insya Allah nanti biiznillah setelah maghrib kita akan bahas dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.